Fadhil min ta'alim wa ta'allum wa lifada wa istifada wa nafa'an intifa'il arwah walidina walikum wa muatina wa muatikum wa amwatil muslimin jema'in khususan ila ruh kudul isyad al-habdu al-haddad wa man amra hadal masjid wa abadallah fi sabigan wa lahigan anna Allah taqashahum wa rahmah firam barakatihim wa asrarim wa nwarihim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Qim sa'adha ladhan lam ta'alim ghadil madhubi alaihim wa laddallin abbaub al-lih wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Wa'lam annahu la yastaghillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi zahirihi wa batinihi 'ala al-kitabi was-sunnati kullu ahad. Fa inna dhalika مخصوص بالعلماء الراسخين فإن عجزت عن شيء من ذلك فعليك بالرجوع إلى من أمرك الله بالرجوع إليه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم العلماء بالله وبدينه العاملون بعلمهم ابتغاء وجه الله تعالى الزاهدون في الدنيا الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى الداعون إلى الله على بصيرة المكاشفون بأسرار الله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemarin kita sudah rencanakan malam ini kita bahas masalah istiqamah. Istiqamah itu bermacam-macam pendapat daripada para ulama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, al-istiqamah an la tusyrika billahi syai'a. Yang dimaksud istiqamah itu adalah kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Alladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu, orang yang menyatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah tidak mensyirikkan Allah. Baik itu syirik yang jelas maupun syirik yang samar, yang enggak jelas. Syirik yang jelas ya nyembah makhluk. Syirik yang enggak jelas yang samar yaitu riya. Zahirnya menghadap Ka'bah menyembah Allah, hatinya menyembah jabatan, menyembah pujian, ketenaran. Itu asyirkul khafi, yaitu riya. Sayyidina Abu Bakar berpendapat yang dimaksud istiqamah dalam ayat ini, kamu menyatakan Tuhan kami Allah dengan sesungguhnya tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Enggak ada tendensi yang lainnya kalau beramal. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berpendapat al-istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi wa la tarawwagh rawghan al-tha'lab wa la tatarawwagh rawghan al-tha'lab. Istiqamah yaitu kamu dari itu lurus melaksanakan perintah Allah, lurus meninggalkan larangan Allah. Kalau sudah namanya maksiat, enggak ketempelan sama sekali. Kalau udah namanya perintah Allah taat, enggak pernah dilepas sama sekali. Bukan seperti tsa'lab. Apa tsa'lab itu? Serigala atau musang, musang ya. Tsa'lab musang. Maju mundur. maju deh, ada suara dikit lari lagi, maju lagi, ada yang khawatir sedikit, sedikit mundur lagi, maju mundurnya seperti musang. Hah? Kalau memang dia tadi itu dapat pujian misalnya, maju melaksanakan taat. Kalau memang dia tadi itu dikenal, maju. Kalau ada yang mengkritik, oh enggak mau. Untuk ibadah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tidak ada tendensi yang lainnya, lurus, enggak pernah berubah. Itulah orang yang disebut istiqamah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud tsummastaqamu, orang yang menyatakan Tuhan kami Allah dan mereka beristiqamah, yaitu akhlasu al-amala lillah, mereka adalah orang yang ikhlas dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas. Istiqomah itu bukan hanya sekedar beramal rutin tapi riak terus, ikhlas dalam amalnya. Karena itu dikatakan annasu halka. Manusia ini celaka semuanya. Illa al-alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halka. Orang yang punya ilmu itu celaka. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmu. Wal amiluna halka. Orang yang mengamalkan ilmu celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim. Orang yang ikhlas masih dalam bahaya yang besar. Ikhlas amalnya. Sholatnya ikhlas, setelah sholat, masya Allah, kata setan, sholatnya inti hebat. Gak ada loh pemuda sholat seperti kamu gini. Jarang orang khusyuk seperti kamu. Oh, bangga dengan amalnya. Gugur lagi. Karena ada penyakit ujub. Al-ujbu yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bangga diri, merasa amalnya hebat, itu akan menghapus pahala amal, melahap pahala amal seperti api yang melahap kayu. Atau siapa yang seperti kamu? Enggak ada. Kamu yang terbaik, kamu termulia, terus dah. Akhirnya sombong, meremehkan kepada yang lainnya. Kalau udah sombong, wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah benci kepada orang yang sombong, saudara. Kadang-kadang di masjid hatinya sombong, percuma dia tidak dicintai oleh Allah. Kadang-kadang di pasar hatinya tawadhu, dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat yang menjadi ukuran kita menjadi orang yang istimewa, tapi keikhlasan kita karena Allah, itulah yang menjadi ukuran nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengartikan istiqamah itu addau al-faraid. Orang-orang istiqamah yaitu orang yang melaksanakan kewajiban. Salat enggak pernah ditinggal. Jumat enggak pernah ditinggal. Belajar mengajar enggak pernah ditinggal. Melaksanakan kewajiban itu istiqamah. Ada pegawai negeri misalnya, baca wirid, tok enggak melaksanakan tugas, berarti meninggalkan kewajibannya. Bayaran diambil. Wiritan terus, ini tidak istiqomah. Istiqomah itu melaksanakan kewajiban. Ustadz, guru, kiai, dia mengajar seharusnya. Dia enggak mengajar, wiritan tok. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Bukan itu istiqomah. Istiqomah itu bukan memperbanyak wirid, Tetapi istiqomah itu adalah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban macam-macam kan? Kewajiban suami, selain kewajiban antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia akan ada. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Terhadap kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kewajiban tetangga satu sama lainnya. Kewajiban guru, kewajiban murid, kewajiban-kewajiban. Semua itu melaksanakan kewajiban. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak diukur dengan tasbih yang panjang, saudara. Hah? Ada orang istiqomah, maaf ini, istiqomah ziarah gak kerja. Keluarganya ditelantarkan, istiqomah ziarah. 4 bulan, 5 bulan ziarah istiqomah. Tapi belanja gak dikerjakan. Itu tidak melaksanakan kewajiban. Bukan itu istiqomah. Bukan itu istiqomah. Nah, karena itu kita harus mengerti makna istiqomah dengan sebenarnya. Baik. Ibnu Abbas mengartikan istiqamu ala ada'il faraid, sama dengan Sayyidina Ali. Istiqamah yaitu terus menerus melakukan, mengerjakan kewajiban. Terus menerus mengerjakan kewajiban. Al-Hasan berkata, ini Al-Hasan Al-Basri biasanya, atau Al-Hasan Ibn Ali berkata, istaqamu ala amrillah fa'amilu bita'atih wajtanabu ma'siyatah. Yang dimaksud istiqamah adalah terus menerus memperhatikan, melaksanakan perintah Allah, maka dia amalnya selalu dalam perbuatan taat dan dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi istiqamah itu ukurannya takwa kepada Allah, taat dan meninggalkan maksiat itu istiqomah. Wa qala Mujahid wa Ikrimah istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta lahiqu billah. Orang menyatakan Tuhan kami Allah dan mereka istiqomah, terus menerus dipertahankan la ilaha illallah imannya sampai mati. Tetap meyakini la ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu istiqamah. Enggak pernah berubah imannya. Enggak pernah berubah akidahnya. Berkata Muqatil, istaqamu 'alal ma'rifah wa lam yartaddu. Yang dimaksud istiqamah yaitu dia benar-benar terus-menerus mengenal Tuhannya lewat ibadah. Dan mereka tidak menjadi orang yang murtad, keluar daripada agama. Keluar dari agama itu macam-macam, Pak. Murtad itu enggak harus inti nyembah salib. Murtad itu enggak harus kamu menyembah berhala. Ngomong enggak benar itu bisa murtad. Misal, ngomong begini, itu Ka'bah itu apa itu? Itu bukan Ka'bah, itu Aki misalnya. Dan niat menghina Ka'bah, murtad. Apa itu Quran? Itu kalamnya siapa itu? Karangannya Muhammad itu. Murtad itu, Pak. Atau mengingkari kewajiban. Wah, Jumat gak wajib. Salat lima waktu gak wajib. Puasa itu gak wajib. Murtad hukumnya. Ana lebih utama dari Nabi Muhammad. Murtad. Hati-hati. Jangan buat mainan. Enggak, maksudnya itu guyon. Enggak ada guyonan urusan agama. Urusan agama ini serius. Bukan untuk dibuat mainan. Bukan untuk dibuat mainan. Lambang negara aja kalau dibuat mainan, risikonya penjara. Kemudian lambang agama dibuat mainan, risikonya neraka selama-lamanya. Hati-hati ya. Jadi dengan ucapan manusia bisa masuk neraka selama-lamanya. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulgi laha balan fayahwi finnari 70 kharifa. ada orang kadang-kadang berbicara dengan ucapan yang gak dianggap remeh, dianggap gak berbobot itu ucapan, tapi karena ucapan tadi itu masuk ke neraka kedalamannya 70 tahun. Tahu kedalaman 70 tahun gak? Diambil batu dimasukkan jurang, gak sampai ke dasarnya, sampai setahun baru sampai. Kita bisa bayangkan dalamnya itu. Jadi ngawang terus setahun. Ini setahun, 70 tahun gimana? Jadi enggak tutup-tutup si Anam. Lah kalau sudah sampai ada di situ, Allahu a'lam keluarnya kapan itu, masih masuknya itu. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Jadi enggak mungkin bisa mentas dah kalau masuk neraka itu ya. Kalau masuk jurang mungkin masih bisa mentas. Jatuh dari situ paling 2 jam udah sampai ada di dasar, paling enggak sampai itu 2 jam. Wah, itu pun naik ke atas berhari-hari mungkin. Kita bisa bayangkan sampainya aja 70 tahun, terus gimana cara mentasnya ini? Karena itu Qatadah dan Hasan jika membaca ayat al-innaladina qarrabunallah thumastaqamu, orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah dan istiqamah, mereka selalu mohon kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuknal istiqamah. Ya Allah, engkau Tuhan kami, maka berilah kepada kami istiqomah. Minta istiqomah sama Allah setiap saatnya. Ya. Taib. Wa'alam, ketahuilah, annahu la yastaqillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'ulahu fi zahirihi wa batinih. Sesungguhnya tidaklah bisa dengan bebas serta merta orang menyodorkan semua urusannya allati taqa'ulahu yang terjadi pada dirinya fi zahirihi wa batinih, baik dalam zahirnya maupun batinnya, alal kitabi was sunnah, atas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, kullu ahad, setiap orang. Enggak mampu setiap orang langsung menimbang amalnya, pikirannya, akidahnya terhadap Al-Qur'an dan hadis, enggak mampu. Setiap orang enggak mampu, enggak semuanya. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama. Itu semua adalah khusus untuk ulama, yang bisa berpatokan dengan Al-Quran dan hadis aja itu ulama. Ulama bukan sembarang ulama, ar-rasikhina, ulama yang mantap, ulama yang betul-betul kuat ilmunya. Nah kalau gak mampu, gimana orang seperti kita yang gak mampu berpatokan dengan Al-Quran dan hadis aja? Fa in ajazta an dalika an syai'in min dalik, kalau kamu enggak mampu langsung kembali Al-Qur'an dan hadis, fa 'alaika birruju', maka hendaknya kamu kembali, ila man amarakallahu birruju' ilaih, kepada orang yang Allah perintahkan untuk kamu kembali kepada dia. Kalau kamu bisa langsung ngambil Al-Qur'an dan hadis, monggo. Mungkin kamu termasuk ulama ar-rasikhin. Kalau enggak mampu, kamu diperintahkan oleh Allah ngikuti orang yang tahu Al-Qur'an dan hadis. Karena itu juga perintah Allah. Gambarannya, kalau kamu bisa nyetir mobil bagus, silahkan. Kalau enggak bisa, ya udah ngikuti, ikut jadi penumpang orang yang bisa nyetir. Jangan kalau enggak bisa ngaku bisa. Kenapa? Kamu bawa penumpang, bukan kamu aja yang jadi kurban, penumpang kamu bisa jadi kurban. Tanggung jawab kamu. Kalau enggak mampu, ikut supir yang ahli, yang sudah punya SIM, yang sudah dites, yang lulus. Siapa mereka? Ulama ar-rasikhin, mereka adalah ulama yang mantap ilmunya. Karena mengikuti ulama itu perintah Allah. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahludzikir jika kamu tidak mempunyai ilmu atau tidak mengetahui, tidak mengenal. Fa ahludzikir, yang dimaksud ahludzikir di sini adalah hum al-ulama billah. Mereka ulama yang mengenal Allah, wa bidinihi, mengenal agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmunya. Ibtigha wajhillah, karena berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zahidun, mereka ulama-ulama yang zuhud fid dunya, dalam urusan dunia. Alladzina la tulhihim tijaratun, mereka yang tidak pernah melupakan mereka urusan dagang, wala bay'un, dan urusan jual beli. An dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'un ilallah ala basirah, mereka orang yang selalu mengajak manusia kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Al-mukashifuna bi asrarillah, mereka yang telah bisa membuka rahasia-rahasia Tuhan. Diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk diberi tahu, diberi ilmu tentang rahasia-rahasianya. Jadi ngikuti ulama itu perintah Tuhan ya. Ada orang berpendapat kita wajib ngikuti Al-Quran dan hadis saja. Gak boleh kita mengikuti para ulama, para a'immah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau kamu itu ada perbedaan, kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah, hadis. Siapapun yang berpendapat, tidak boleh diikuti pendapatnya. Gak boleh ngikuti ulama. Perintah Allah ngikuti Al-Quran dan hadis aja misalnya. Ini orang gak ngerti. Ini orang gak ngerti ilmu. Dengarkan baik-baik. Duduk. Dengarkan keterangan ini ya. Kalau ada orang menyatakan sekarang ini, saya mengikuti Al-Quran dan hadis aja, gak ngikuti ulama, tolong buktikan. Kalau kita tanya tentang ayat, rujukannya dikatakan di Ibn Kathir, dikatakan di Tabari, dikatakan di Baghawi, dikatakan tafsir Ar-Razi. Loh, itu yang berkata siapa? Kan ahli tafsir. Berarti ngikuti ulama ahli tafsir. Intinya gak ngikuti Al-Quran langsung. Kalau ditanya bahwa kentut itu membatalkan wudu misalnya. Dari mana? Di hadis Bukhari begini. Di hadis Muslim begini. Di hadis Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud misalnya. Malik, Musnad Ahmad. Kalau kamu menyatakan di Bukhari berkata begini, berarti kamu ngikuti Imam Bukhari. Ngikuti hadis itu kamu langsung meriwayatkan dari guru saya, dari ini, langsung dari Nabi. Lah kalau rujukannya masih dari kitab, berarti kamu ikut muhaddits, ikut ulama ahli hadis. Enggak salah ngikuti ulama itu, enggak salah, Pak. Enggak salah. Memang harus begitu karena kita enggak mampu langsung mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Karena itu jangan sok kamu menyatakan cukup Al-Qur'an dan hadis, enggak cukup ukuran ente. Kamu harus juga mengikuti yang ahli dalam tafsir Al-Qur'an dan ahli dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Begitu seharusnya. Bohong kalau ada orang sekarang menyatakan enggak boleh ngikuti ulama-ulama, apalagi ulama mazhab, enggak boleh ngikuti. Langsung kita kembali kepada Al-Qur'an hadis. Takonono. Wadduha wallayli idza suruh nafsirkan. Enggak taunya rujukannya dari kitab juga. Lah, itu kan berarti ngikuti mereka namanya. Maka nah, itu dikatakan di sini, kalau ulama ar-rasikhun, ulama-ulama yang mantap ilmunya seperti a'immatul arba'ah, seperti empat imam ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau imam-imam yang lainnya, Imam Hasan al-Basri, Imam Ja'far al-Sadiq, imam-imam-imam, itu adalah orang yang mantap ilmunya, boleh ngambil Al-Quran dan hadis langsung. Kadang-kadang nyeleneh bawa golnya Imam Syafi'i, tapi tujuannya adalah untuk mengunggulkan dirinya. Imam Syafi'i itu pernah begini. Imam Syafi'i pernah berkata begini. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sahih itu hadits, maka itu madhhabku. Kemudian dia berkata, "Loh, ini enggak sesuai dengan hadits sahih loh Imam Syafi'i." Padahal Imam Syafi'i menyatakan kalau hadits itu sahih adalah madhhabku. Menurut Imam Syafi'i kan begitu. Berarti pendapatnya ini salah Imam Syafi'i, enggak boleh diikuti. Lah, kamu enggak ngerti artinya ini. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, kalau hadits itu sahih itu adalah madhabku, artinya madhabku ini semuanya bersumber dari hadits sahih. Kalau hadits sahih itu menjadi madhabku. Begitu maksudnya. Bukan berarti ente yang baru 3 tahun belajar kemudian seakan-akan lebih mengenal hadits daripada Imam Syafi'i. Itu yang dipakai dhaif, ternyata hadits sahihnya ini. Jadi begini, perlu Anda ketahui bahwa pembagian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, kemudian hadis-hadis yang lainnya yang tergolong itu musnadkah, marfukkah, mauqufkah, maqtu'kah, hadis mu'dhalkah, itu semuanya hadis-hadis terjadi setelah abad 3 pembagian itu. Yang disebut ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis itu dibuat karena saat itu banyak pemalsuan-pemalsuan hadis. Jadi cara untuk menseleksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ini ngambil hadis langsung daripada sahabat sebagian, langsung daripada tabi'in yang tua. Karena beliau Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Dengarkan dari sahabat langsung Nabi. Karena itu pendapatnya Imam Abu Hanifah lebih otentik daripada ilmu hadis. Langsung riwayatkan. Imam Malik ini hidup ada sezaman dengan Abu Hanifah atau setelahnya Abu Hanifah. Jadi Imam Malik ini ngeriwayatkan dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari Nabi, si anget. Begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, si anget. Karena itu Imam Malik hidup di kota Madinah. Imam Malik itu lebih mengedepankan amalnya orang ahli Madinah daripada riwayat hadis yang belum tentu. Penduduk Madinah ini setelah ditinggal Rasulullah, siapa yang mengamal yang tinggal di Madinah? Sahabat, mereka kelakuan sahabat tentunya ngikuti amalnya Nabi. Setelah sahabat siapa? Tabiin. Mereka tabiin itu ngikuti amalnya sahabat, enggak berubah. Karena itu Imam Malik menyatakan ngikuti penduduk Madinah itu sama dengan ngikuti sahabat sama dengan ngikuti Nabi. Begitulah juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka istimbatnya langsung. Enggak pakai rujukan kitab sana, rujukan kitab sini. Karena itu, orang-orang sekarang yang mengaku cukup dengan Al-Quran dan hadis, enggak tahu diri dia. Enggak tahu diri berarti ilmunya inti enggak sampai. Inti bukan ulama ar-rasikhun. Inti bukan ulama yang mantep. Kewajiban kamu ngikuti ulama yang mantep. Bukan saatnya sudah sekarang ini. Harus ngikuti ulama yang mantep. Diistilahkan madhab. Mereka diistilahkan madhab. Loh, apakah yang mantep cuma 4 ini? Enggak. Zaman dahulu banyak a'immah. Ada Imam Hasan Basri. Ada Sufyan Al-Thawri. Banyak sekali ulama-ulama yang mantep zaman dahulu itu, Pak. Cuma yang mudawwan, yang pendapatnya tertulis itu empat madhab ini. Dan ulama-ulamanya yang berlangsung sampai sekarang cuma empat madhab ini, gitu loh. Karena itu dikatakan empat madhab. Bukan berarti yang lainnya tidak layak dijadikan pemimpin atau panutan. Layak, cuma enggak tertulis pendapatnya. Ulama-ulamanya terputus, begitu. Enggak ada yang melestarikan, enggak ada yang menjaga. Nah, karena itu kita jangan menjadi orang yang sok mengerti cukup Al-Quran dan hadis. Tanya orang-orang yang demikian itu, yang menyatakan cukup Al-Quran dan hadis. Benar tak cukup Al-Quran dan hadis? Kalau kembali kepada ulama, berarti masih belum cukup dia tadi itu. Ah, ulama yang dibuat panutan ini, yang dibuat ukuran ini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar mengetahui ilmu saja. Pertama, al-ilmu billah. Dia mengetahui al-ilm billah, ilmu yang mengenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ma'rifah kepada Allah. Dan juga ilmu agama secara keseluruhan. Tafsir, bahasa Al-Qur'annya, nahunya, sarafnya, balaghahnya, sebab nuzulnya, semuanya harus mengetahui. Kemudian tentang hadis itu, sanadnya semuanya harus tepat, harus mengetahui makna hadisnya, harus mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, mereka harus mengetahui. Al-amilun bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi harus mengamalkan ilmunya. Tuh, kalau kita insyaallah mungkin malam Sabtu yang akan datang akan kita cerahkan, terangkan bagaimana mereka mengamalkan ilmu. Enggak gampang dipilih. Enggak asal-asalan karena pidatonya enak langsung jadikan panutan. Atau serbannya gede langsung jadikan panutan. Enggak asal-asal. Amalnya ibtigha wajhillah, berharap ridha Allah, ikhlas, enggak ada pamrih. Kemudian zuhud dalam urusan dunia, bukan nyuruh orang tinggalkan dunia. Kemudian dia hidup dalam keadaan bermewah-mewah. Enggak, mereka orang yang zuhud dalam urusan dunia. Dan mereka orang yang tidak pernah terlupakan urusan dagang dan jual belinya daripada berzikir kepada Allah. Mereka berdagang, enggak nunggu amplop. Enggak nunggu pemberian atau hadiah atau tamu-tamu. Mereka berdagang, tapi perdagangan mereka, walaupun mereka banyak yang kaya, tidak pernah mengendorkan dalam sedikit pun urusan ibadah mereka kepada Allah. Dan mereka selalu berdakwah dengan cara yang baik. Mereka bukan hanya sekedar mengetahui ilmu secara teori, tapi mereka al-mukashifun, mereka yang sudah dapat mengungkap rahasia daripada ilmu itu sendiri. Insya Allah akan kita bahas ada di malam Sabtu yang akan datang. Alhasil, kesimpulan daripada pengajian ini, kita semuanya yang tidak mampu harus kembali kepada ulama-ulama yang mampu mengambil istimbat hukum urusan agama dari Al-Quran dan hadis yang diistilahkan dengan bermadhab. Bagi yang mampu, silahkan. Tapi ukuran sekarang perlu dites kemampuan dari itu. Ya, perlu dites. Kalau saya mungkin gak mampu. Orang sekarang mungkin 99% tidak mampu. Karena masih rujuk kembali kepada ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam.